حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita masuk ke bab berikutnya. قال المؤلف رحمه الله إثبات صفة العجب لله تعالى penetapan sifat ajab. Ajab itu terheran-heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap kita membahas tentang masalah sifat, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kaidah laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tentunya tidak sama terherannya kita dengan terherannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Boleh jadi keheranan yang muncul dari kita karena ketidaktahuan. Barakallahu fikum. Terherannya. Kenapa bisa begini? Heran dia. Muncul tanda tanya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Allah memiliki sifat ini. Allah sendiri yang mengatakannya atau Rasul yang mengatakannya. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Sementara sifat yang ada pada manusia, sifat sesuai dengan kekurangan, keterbatasan dan kelemahannya. طيب وعنه مرفوعا عجب ربنا terheran-heran Allah Subhanahu wa taala رب kita min qaumin yuqaduna ila al-jannati bisalasil. Allah terheran terhadap suatu kaum yang mereka digiring masuk ke dalam surga melalui rantai. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Bagaimana bisa? Tidakkah orang dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan baik-baik? Ini kenapa harus dirantai? Kenapa harus diborgol? Kita lihat keterangan para ulama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna hada fihi isbatu sifatil ajabilillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan tentang sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai anna Allah tabarak wa taala ya'jabu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala heran, wa hiya sifatun min sifatihi subhanah. Dan ini merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, kama yaliqu bi jalalihi. Enggak boleh kita mengatakan oh enggak berarti sama dengan manusia. Ya apa bedanya dengan wajah? Kalau Anda mengatakan itu. Barakallahu bikum. Kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan, sudah selesai. Bagaimana-bagaimana hanya Allah yang mengetahuinya, selesai. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi sekali lagi, kama yaliqu bi jalalihi, sifat takjub. Baik. Yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ajabu laisa ka ajabil makhluq. Keheranan ini bukan seperti keheranan yang ada pada makhluk. Wa innama huwa ajabun khasun billahi kasairi sifatihi. Akan tetapi keheranan ini adalah sifat yang merupakan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti sifat-sifat Allah yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu kita mengatakan kutu bagaimana? Kok bagaimana? Tidak perlu bagaimana. Barakallahu fikum. Yang jelas Allah tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya. Qauluhu min qaumin yuqaduna ila al-jannati bisalasil ay annahum usiru wa quyidu hala kaunihim kufaran fil jihad fi sabilillah. Mereka digiring masuk dalam surga melalui apa? Rantai, borgol. Bagaimana bisa annahum usiru? Karena mereka dulunya orang kafir berada di pihak pasukan kufar melawan pasukan kaum muslimin. Terjadilah peperangan, kemudian mereka ditawan, diborgol, diikat dalam kondisi dia kafir dalam peperangan. Semua pada adika aslamu, kemudian setelah ditawan dia, imma dijadikan budak, wa imma dia pun tertarik masuk Islam. Masuklah Islam dia. Fayakunu hadal asru sababan li islamihi, maka jadilah dengan ditawan dia sebagai sebab dia masuk Islam dan sebab juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma lidukhulihimul jannah. Dari dia ditawan masuk Islam, dari dia masuk Islam dia masuk surga. Fakana asruhum maslahatan lahum, maka ditawannya mereka itu sebagai maslahat untuknya. Barakallahu bikum. Oleh karena itu, jangan pernah ada orang menganggap bahwa semua apa yang menimpa dia itu adalah kejelekan bagi dia. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang mengantar anda kepada kebaikan. Tidak selamanya Allah SWT mengirim orang baik untuk anda menjadi baik. Tidak. Boleh jadi Allah SWT mengirim orang jelek untuk anda menjadi baik. Barakallahu fikum. Dengan adanya dia, anda bisa bersabar. Paham? Baik, bukan malah naik pitam. Baik. Yang selama ini kesabaran anda belum pernah diuji. Ya kan? Jangan, oh, pasti sekali ini orangnya dia namu. Begini. Allah ngiring anda, Allah menggiring dia ke anda untuk menguji anda. Baik. Tes kelulusan masalah sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami menjadikan sebagian atas sebagian yang lainnya di antara kalian itu sebagai ujian, adakah di antara kalian yang mau bersabar? Alhamdulillah kalau kita mendapati teman yang baik. Tapi ketika ada orang di dekat kita tidak baik, barakallahu fikum, disitulah anda dituntun untuk bersikap baik. Taib. Mendidiknya, mengajarinya, menasihatinya, dan seterusnya. Dan bersabar dengan kekurangannya. Taib. Maka orang ini ketika dia ditawan mungkin menurut dia tidak bagus. Barakallahu fikum. Ketika dia ditawan dan melihat kondisi kaum muslimin, tidak sesuai dengan apa yang kita dengar ini. Ternyata yang kita dengar adalah dusta. Ternyata orang baik-baik semuanya, akhlaknya bagus, perangainya, muamalahnya, masya Allah. Akhirnya ada ketertarikan, masuklah dia dalam Islam. Dengannya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fakana taib asruhum maslahatan lahum. Taib. Maka ditawarnya mereka adalah kemaslahatan untuknya. Wa hadza minal ajaib. Ini termasuk suatu yang mengherankan, idla ahadun yarfudu dukhulal jannah. Taib. Karena tidak ada seorang pun yang menolak untuk masuk surga, siapapun dia. Walakin idza kana al-insanu lam ya'mal 'amalan yu'ahiluhu lidukhul jannah fa innahu la yadkhuluha. Kalau ditanya semua orang masuk surga, iya semua. Baik, cuma di antara mereka ini tidak ada, di antara mereka tidak mau beramal untuk menjadi penghuni surga. Sementara penghuni surga ada amalan-amalan yang harus dilakukan sebelumnya di dunia ini untuk dia menjadi penghuni surga. Kalau dia tidak memiliki keahlian untuk masuk surga, ya tidak masuk surga. Walaupun dia pengen. Hatta orang kafir pengen masuk surga. Orang musyrik masuk surga. Pengen. Falkufru la yadukhul jannah. La yadukhul jannah. Kekafiran tidaklah memasukkan seorang ke dalam surga. Walakin idha aradallahu lahu sa'adah. Akan tetapi ketika Allah SWT menginginkan untuknya kebahagiaan, fa innahu qad yadkhulul jannata bisababi yakrahuhu. Kalau Allah SWT menginginkan dia masuk surga, Allah menjadikan sesuatu untuknya sebagai sebab yang sebenarnya dia tidak suka. Barakallahu fikum. Siapa suka ditawan? Bahwa ya kerahul asr, walakinahu sara sabab fi sa'adatihi. Tidak mau dia ditawan, tapi karena dengan tawanan ini dia ditawan, barakallahu fikum, sebagai sebab untuk bahagianya dia. Asarahul muslimun wa qayyaduhu bisalasil. Ketika dia ditangkap, ditawan dia, diikat, diborgol, dirantai. Thumma innahu taba wa aslama bisababil usr. Da asr, hakadah. Kemudian dia tobat dan masuk Islam karena sebab tawa ditawan dia. Pada khalal jannah wa hadha minal ajab. Ini termasuk yang apa? Yang menakjubkan. Kenapa? Karena diantara orang yang zahirnya muslim justru tidak masuk surga dari kalangan munafikin. Sholat bersama dengan kaum muslimin, bergaul berbaur dengan kaum muslimin, tabarakallahu fikum, tapi tidak dia beriman, munafik, ya tidak masuk surga. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Fahadhal hadithu fihi isbatu sifatil ajabi lillahi subhanah. Maka dalam hadis ini ada penetapan sifat takjub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia sifatun taliku bijalalihi. Ini merupakan sifat yang pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak seperti sifat-sifat makhluk. Wafihi annal insan qad yakrahu syai'a. Dalam hadis ini juga bahwa seseorang boleh jadi dia tidak ingin sesuatu, tidak senang sesuatu. Wa yakunu khairan lahu. Padahal itu lebih baik untuk dia. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini yakrahul maut. Tidak senang kematian. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Sementara kebaikan kematian itu lebih bagus bagi dia ketimbang fitnah. Fitnah dunia. Wa yakrahul faqr. Manusia ini tidak senang miskin, tidak mau miskin. Padahal apa? Lebih ringan dalam hisabnya dia. Baik, lebih ringan dan lebih mudah perhitungan hartanya. Mau hitung apa? Cuma ini, cuma itu. Tidak banyak mau hitung. Baik. Yang mau lama mau hitung itu yang banyak hartanya. Baik. Bahkan orang miskin lebih duluan masuk ke dalam surga ketimbang orang kayanya kaum muslimin. Kaum muslimin yang masuk surga. Baik. Perbedaannya setengah hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Ah gitu. Maka boleh jadi sesuatu yang kita benci justru baik untuk kita. Wa qad yuhibbu syai'an wa yakunu syarran lahu. Boleh jadi kita mencintai, suka sesuatu padahal itu jelek untuk kita. Baik. Oleh karena itu doa yang bagus untuk kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu bikum. Semua yang baik, pokoknya baik. Qala Allah Ta'ala kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang padahal perang itu sangat kalian benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian sangat cintai itu justru jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Wa fihi annal jihad fi sabilillahi syuri'a li ghayatin 'azimah. Di hadis yang kita bacakan tadi bahwa jihad fisabilillah disyariatkan untuk tujuan yang sangat agung. Jihad dikomando oleh pemerintah kaum muslimin, bukan pimpinan partai, bukan pimpinan tarekat, bukan pimpinan organisasi, bukan, tapi dipimpin oleh, dikomando oleh pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wahia ikhrajun nasi minal kufri ilal iman. Tujuan jihad adalah mengeluarkan manusia dari kekafiran menuju iman. Wa inqadhuhum minan nari ilal jannah, dan menyelamatkan mereka dari api neraka menuju surga. Falam yushra'il jihadu fil islami min ajli qatlin nasi wa safki dima'ihim aw min ajli akhdi amwalihim wa sabi nisa'ihim wal istila'i ala biladihim. Lam yushra'il jihadu fil islami min ajli dhalik. Disyariatkannya jihad dalam Islam ini bukan sekedar untuk membunuh orang, menumpahkan darah mereka, orang-orang kafir, atau hanya sekedar untuk mengambil harta mereka dan menawan anak-anak istri mereka, atau menguasai negeri mereka. Tidaklah disyariatkan jihad hanya sekedar untuk ini. Bukan. Jihad disyariatkan untuk li'la'i kalimatillah, litakuna kalimatullahi hiyal 'uliyya. Wa innama syuri'a min ajli ghayatin 'azimah. Akan tetapi jihad ini disyariatkan untuk tujuan yang sangat agung mulia, wahya ikhrajun nasi minan nari ilal jannah, yaitu untuk mengeluarkan manusia dari api neraka menuju sorga. Walau bisalasil, walaupun dengan cara di rantai, di borgol. Hala huwa gayatul jihad fisabilillah. Inilah tujuan jihad fisabilillah. Wa huwa min maslahatin nas, dan ini untuk kemaslahatan manusia. Fal mu'minu yanalu bihil ajra wa thawab wa syahadah. Maka orang mukmin akan memperoleh, mendapatkan dengan jihad ini pahala keutamaan mati syahid. Wa qad yakunu jihadu sababan fi duhulil kafir al-islam. Dan jihad itu boleh jadi sebagai sebab masuknya orang-orang kafir ke dalam Islam. Wa ikhrajuhu minal kufri ilal iman. Dan jihad boleh jadi sebagai sebab keluarnya mereka dari kekafiran menuju iman. Wa bittali dakhaluhul jannah. Taib. Berikutnya, Islam inilah yang memasukkan mereka ke dalam surga. Waqad qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dan Allah telah mengatakan, wahai sekalian manusia, istajibu, penuhilah ajakan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum, ketika kalian dipanggil, diajak, ila ma yuhyikum, ke sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa yang menghidupkan kalian dan di mana sebenarnya kita hidup? Kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki, adalah kehidupan akhirat. Ai idza da'akum lil jihadi sammahu haya. Baik. Da'akum lima yuhyikum. Barakallahu fikum. Memanggil kalian untuk jihad yang menghidupkan kalian. Padahal orang mati kalau jihad. Mati syahid. Baik. Tapi matinya mereka ya mati dari alam dunia ini. Setelah masuk ke alam barzah mereka hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi ahya amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun. Jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi rezeki. Barakallahu fikum. Ini untuk para mujahidin. Maka dikatakan bahwa ketika diajak, mereka diajak untuk hidup, hidup yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Syahiduna di sini, barakallahu fikum, dari pembahasan kita adalah penetapan sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa taala, yaliku bi jalalihi wa azamati, sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dan tidak serupa dengan baik makhluk-makhluknya. Adapun makhluk ketika mereka takjub ya terheran-heran karena sesuatu yang tidak bisa mengetahui, yang tidak mereka ketahui apa dan bagaimananya. Baik. Seandainya dia tahu sebabnya, baik, maka hilanglah takjubnya. Sebagaimana katakan, idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah ditahu sebabnya, maka hilanglah rasa heran-heran ini, rasa takjub-takjub ini. Barakallahu fikum. Itu yang ada pada manusia. Jadi, karena kita tidak tahu sebabnya kenapa bisa begini, kan terheran-heran. Siapa kok bisa? Barakallahu fikum. Kalau seorang sudah tahu sebab-sebabnya, maka rasa heran pun hilang. Oh, cuma begitu katu. Tapi berarti ketika dia mengatakan oh, berarti sudah, so hilang itu. Tapi takjub-takjub itu, heran-heran tadi itu. Seperti mungkin kalau ada pesulap ya, pesulap. Tapi siapa pun bisa begitu. Kemudian diperlihatkan trik-triknya, ternyata cuma begini katu, begini. Oh. Kalau selalu keluar kata-kata oh, berarti sudah, so hilang itu rasa heran-heran. Barakallahu fiikum. Baik. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.